Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyara talabah wa ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah fikih, yaitu terkait dengan tata cara haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini pada bab yang kelima tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi tatkala seorang berada di Madinah. Dan telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullah bahwasanya tempat yang pertama yang disyariatkan dan disunnahkan untuk dikunjungi tatkala seorang itu berada di Madinah, apakah dia sebagai jamaah umroh atau jamaah haji atau yang lainnya, adalah agar dia mengunjungi Masjid Nabawi. Naam, di mana mengunjungi Masjid Nabawi ini termasuk perkara yang disyariatkan, perkara yang disunnahkan. Sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bagi seorang itu untuk melakukan syaddur rihal, bersungguh-sungguh ingin menempuh sebuah perjalanan menuju sebuah tempat dalam rangka ibadah, kecuali pada tiga tempat, kecuali kepada tiga masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram yang berada di Makkah. Kemudian yang kedua adalah Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang terakhir adalah Masjidil Aqsa. Dan telah kita sebutkan tentang keutamaan tatkala seorang berkunjung ke Masjid Nabawi, yaitu tatkala dia melakukan salat naam di Masjid Nabawi, fa insyaallah kalau dia melakukannya dibangun di atas keikhlasan, dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu lebih besar keutamaannya, ganjarannya, pahalanya, yaitu 100.000 kali lipat. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan kepada poin yang kedua dari tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Kata mu'alif di sini, al-masalatu thaniya ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi atau mengunjungi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh para ulama, nanti juga akan disebutkan oleh mu'alif di sini, penulis di sini, adalah sifatnya adalah tabi', mengikuti, naam niat kita tatkala mengunjungi Masjid Nabawi. Jadi niat ini bukan niat utama. Tidak diperbolehkan bagi seorang melakukan saddur rihal, bersungguh-sungguh melakukan sebuah persiapan untuk melakukan sebuah perjalanan menuju sebuah tempat dalam rangka untuk sekedar atau sengaja tujuan utamanya adalah mengunjungi kuburan Rasul. Maka ini tidak diperbolehkan. Begitu juga mengunjungi kuburan-kuburan yang lain dari kalangan Al-Anbiya was-Solihin. Karena ini termasuk syaddur rihal yang dilarang. Hanya saja diperbolehkan seorang menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila niat dia mengunjungi Masjid Nabawi sekaligus atau bersamaan dengan niat dia mengunjungi Masjid Nabawi. Jadi sifatnya adalah tabi', sekedar mengikut, ya. Niat itu sekedar sebagai tambahan, bukan tujuan utama. Adapun tujuan utamanya adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, sekaligus karena sudah sampai di Masjid Nabawi, sekaligus berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sekaligus menziarahi kuburan dua sahabat beliau yang ada di samping beliau, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dia punya waktu juga, naam, alangkan baiknya dia juga berziarah ke kuburan para sahabat di Baqi' yang berada di pelataran atau di halaman Masjid Nabawi. Sangat dekat sekali. Kata mualif di sini, "Idza zaral muslimul Masjid An-Nabawi ustuhibba lahu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakar wa Umarah radhiyallahu anhuma." Kata penulis di sini, mualif di sini, apabila seorang muslim dia mengunjungi Masjid Nabawi, maka disunnahkan atau disukai untuk dia mengunjungi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua kuburan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Li'annaha tabi'atun li ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan yang menziarahi, mengunjungi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dua sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah niat yang mengikuti, ya, sebagai niat pengikut tatkala dia mengunjungi Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifatnya tabi', sekedar mengikuti, sekedar tambahan, bukan niat utama. Walaisat hiya aslul qasdi. Dan tatkala dia mengunjungi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua para sahabatnya, ini bukan niat asalnya, niat utamanya. Jadi ini yang diperbolehkan. Adapun kalau niat utamanya hanya sekedar mengunjungi kuburan Rasul atau kuburan sahabat-sahabatnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk syaddur rihal. Ya, syaddur rihal yang dilarang. Akan tetapi kalau niatnya sebagai tabi', tambahan dari mengunjungi Masjid Nabawi, maka ini diperbolehkan. Ziyaratu al-masyru'ah. Dan ini adalah ziarah yang disyariatkan. Wala yusra'u syaddur rahli ilaiha. Dan tidak disyariatkan syaddur rihal padanya. Maksudnya adalah tujuan utamanya hanya mengunjungi kuburan Rasul dan kuburan sahabatnya. Ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk syaddur rihal yang dilarang. Bal syaddur rahli li ziyarati kuburil anbiya was-solihin wal amakinil ukhra ghairal masajidil thalathah al-masjidul haram wal masjidun nabawi wal masjidul aqsa in aqadal ijma'u ala tahrimihi. Dan bahkan syaddur rihal, bersungguh-sungguh melakukan sebuah persiapan untuk mengunjungi sebuah tempat dalam rangka niatnya ibadah, naam, seperti mengunjungi kuburan orang-orang soleh, para al-anbiya dan orang-orang soleh, dan tempat-tempat yang lain selain dari tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ini para ulama telah sepakat tentang haramnya. Ya. Jadi kalau ada seorang sengaja dari tempat tinggalnya, daerahnya, dia sengaja melakukan persiapan yang sangat matang, ya, dalam rangka menziarahi kuburan-kuburan orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap soleh, ya, dia niat dari rumahnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini namanya syadurihal, ya, dan hukumnya adalah haram. Yang lebih identik sekarang ini dibahasakan dengan naam wisata religi, ya, wisata religi, ya, dikemas seolah-olah ini bagian dari agama, padahal bukan bagian dari agama, dan ini dilarang, tidak diperbolehkan. Naam. Wa man fa'alahu fahuwa 'asin bi niyyatihi. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia telah bermaksiat disebabkan niatnya. Athimun bi qasdihi. Dan dia telah berdosa disebabkan oleh niatnya. Limafhumil haditsil waridi fi syaddir rihali ila al masajid tsalatha. Ini berdasarkan, ya, apa yang dipahami dari hadis yang datang tentang syadurihal kepada tiga masjid. Ya. La tusyadurihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang itu melakukan syadurihal. Yang dimaksud dengan syadurihal sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah melakukan sebuah persiapan. Naam. Untuk mengunjungi sebuah tempat yang dia yakini tempat tersebut memiliki keutamaan-keutamaan, ya, naam, yang dia niatkan sebagai ibadah. Jadi tidak boleh syadurihal kecuali kepada tiga tempat, Al-Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjidil Aqsa. Ya, seperti mengunjungi kuburan-kuburan orang soleh, para al-anbiya. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau niat dia mengunjungi orang-orang soleh yang masih hidup, dia melakukan syadurihal. Ya, dia mungkin mengetahui bahwasanya di sebuah daerah ada ulama misalnya. Ya, sengaja dia mendatangi tempat tersebut jauh-jauh dari daerahnya, ke negeri Yaman misalnya. Ya, dia sudah melakukan persiapan matang untuk mengunjungi ulama yang masih hidup tersebut, dengan catatan masih hidup. Ya, bukan telah meninggal. Kalau telah meninggal, telah kita sebutkan, telah terjadi kesepakatan oleh para ulama, ini termasuk syadurihal. Yang jadi masalah kalau orangnya masih hidup, ulamanya masih hidup, ahli ilmunya masih hidup. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian memasukkan termasuk syadurihal. Sebagian, ya, memasukkan, ya, tidak mengapa. Naam, tidak termasuk syadurihal. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata mualif di sini, amma kaifiyatu ziarah, adapun tata cara mengunjungi atau berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ke kuburan para sahabat beliau, ya, di sini akan disebutkan tata caranya, adabnya. Ya. Kita berziarah ke kuburan biasa saja, ke kuburan kaum muslimin secara umum, itu ada adabnya. Ya, ada adab-adab yang harus kita laksanakan. Ya, seperti melepas sendal, kemudian berdoa, ya, untuk penghuni kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, ada adabnya. Tidak boleh juga duduk di atas kuburan, tidak boleh menginjak kuburan. Ini ada adabnya. Lebih-lebih yang kita ziarah ini kuburan Rasul, ya, suri tauladan kita, ya, Nabi kita, yang nantinya di akhirat beliaulah yang akan memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Naam, maka lebih pantas lagi untuk kita beradab walaupun beliau sudah meninggal, ya, walaupun beliau sudah meninggal. Ya, secara umum saja, muslim secara umum saja kita harus beradab walaupun mereka sudah dikubur. Lebih-lebih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mualif di sini, fa'ala zair ayyakifa tijaha qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa khabdin sautin. Maka hendaklah seseorang yang mengunjungi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di hadapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab, ya, dan dengan suara yang pelan, artinya tidak mengangkat suara. Ini berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Ayat ini ya berlaku baik beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Beliau masih hidup, tidak boleh bagi seorang ya mengangkat suara di depan beliau. Ya, mengangkat suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tatkala beliau sudah meninggal, di hadapan kuburan beliau tidak diperbolehkan kita mengangkat suara, ya, berteriak-teriak. Jadi penuh adab suara dengan suara yang pelan, ya, tidak berisik. Thumma yusallim alaih, kemudian mengucapkan salam kepada beliau qailan, dengan mengatakan, ya, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salah satu bentuk salam yang bisa kita pakai tatkala kita menziarahi kuburan Rasul. Nanti akan disebutkan bentuk yang lain, ya. Bisa kita memakai bentuk ini, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Rasulullah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala serta berkahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib. Kata beliau, yang maknanya, tidaklah seseorang mengucapkan salam atasku melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruhku atasku sampai aku bisa menjawab salam atasnya. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita imani, ya, kita imani. Adapun kaifiyahnya, wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, kita imani apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dibebankan untuk mencari sebab musababnya, hikmahnya. Ya. Ada perintah yang itu ada hikmahnya Allah sebutkan. Ada juga perintah dan larangan yang tidak Allah sebutkan hikmahnya. Ya, mana yang kita ketahui hikmahnya ataupun yang tidak kita ketahui hikmahnya, sebagai seorang muslim kita wajib tunduk kepadanya. Karena itulah konsekuensi dari iman seorang muslim. Ya, seperti misalnya tentang azab kubur dan nikmat kubur. ya, disebutkan dengan banyak hadis, ya, tentang adanya azab kubur dan bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk siksaan azab kubur. Begitu juga disebutkan dengan banyak hadis tentang bentuk-bentuk nikmat kubur. Ini bentuk atau ini khabar dari Rasul berbentuk gaib. Adapun hakikatnya, ya, na'am, kita serahkan kepada Allah. Ya, kita imani. Ya, karena yang namanya alam barzakh, alam kubur, sesuatu alam yang mustahil ditembus oleh manusia. Karena alam barzakh itu dinding yang tidaklah mungkin seorang yang masih hidup menembusnya, atau seorang yang meninggal kembali ke dunia. Ini tidak mungkin. Ya, karena kita berbeda alamnya. Kita alam dunia, mereka alam kubur. Ya. Jadi dua alam yang mustahil untuk saling mengetahui. Karena di sana banyak sekali ya khurafat-khurafat. Naam, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang mengaku-ngaku mengetahui ya tentang azab kubur. Ada yang mengaku-ngaku mengetahui nikmat kubur. Dia mengetahui si fulan lagi di azab, si fulan mendapatkan nikmat. Ya. Maka ini tidaklah mungkin. Kecuali kalau itu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diridhoinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ya dua kuburan. Ya, dua kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma yu'adzaban. Wa ma yu'adzaban bil kabir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dua penghuni kubur tersebut sekarang ini sedang diazab, sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa ya bukan karena perkara yang besar. Ya, perkaranya terlihat sepele tapi mengakibatkan seorang kena azab, mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Yang pertama beliau sebutkan kenapa disiksa. Yang pertama karena namimah, suka mengadu domba. Ya, adu domba ini termasuk dosa besar. Ya, tidak boleh kita mengadu domba antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ya, kita tidak diperbolehkan. Ini termasuk dosa besar. Dan ini termasuk penyebab seorang mendapatkan azab kubur. Kemudian yang kedua, yang disiksa tadi disebabkan karena dia buang air kecil tidak bersih. Ya, sesuatu yang sepele, seorang kencing ya nyucinya, bersihkannya tidak bersih. Ya, ada sebagian yang menyebutkan ya dimaksudkan bukan kencing tidak bersih tapi tidak berhijab. Kencing tidak berhijab. Dia kencing enggak ada hijab. Ya. Ini perkara yang sepele. Hanya kencing ya tidak bersih. Naam, tapi menyebabkan dia kena azab kubur. Syahid dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain beliau, ya tidaklah bisa. Naam, kecuali itu dari orang-orang yang memang dikasih tahu atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, hukum asal ya tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui tentang azab kubur dan nikmat kubur. Jadi sesuatu yang di luar akal kita, di luar jangkauan akal kita, kalau itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita benarkan tanpa perlu kita mencari-cari sebabnya, mencari-cari hikmahnya. Karena ada juga yang lebih parah dari tadi. Ya, yang lebih parah keadaannya dari orang yang mencari-cari hikmah. Ada kelompok yang sampai-sampai meletakkan kamera di dalam kubur. Ya, diletakkannya kamera atau video untuk mengamati gerakan-gerakan jenazah. Apa benar di dalam kubur itu kalau dia orang baik dapat nikmat kubur? Kalau dia orang enggak baik dapat azab kubur. Jadi dipasang kamera, dipasang video. Diamatinya. Enggak ada katanya. Enggak ada gerakan-gerakan, tetap seperti biasa. Kalau dia dapat nikmat kubur, kuburannya tidak diluaskan. Ya. Naam, tidak dipakaikan dengan pakaian surga. Nah, kalau dia dapat azab kubur juga tidak diperlihatkan neraka. Tidak juga disempitkan kuburannya. Ya, bagaimana jawabannya? Yang kita jawab, alam kubur, alam barzakh dengan alam dunia tidak bisa ya dijangkau. Alam barzakh tersendiri. Sebagaimana seorang bermimpi. Ya, sebagian para ulama ya mengkiaskan alam barzakh itu seperti alam mimpi. Ada seorang bermimpi. Ya, di sebelahnya banyak orang. Dia bermimpi dikejar-kejar harimau. Ya, keringatan, ketakutan. Sampai teriak-teriak. Apakah apakah orang yang ada di sampingnya itu mengetahui? Ya, paling bertanya, kenapa kamu kok berteriak-teriak? Kenapa kamu kok ketakutan? Artinya dia tidak tahu, ini perkara mimpi. Ya, ada juga orang mimpi misalnya ketawa sendiri, senyum sendiri. Ya, ternyata dia bermimpi ya nemu uang berjuta-juta misalnya, satu peti. Ya, tersenyum dia, ketawa dia, senang. Ya, bahkan sudah dalam mimpinya itu sudah ya berangan-angan pengen beli ini, beli itu. Ya, senang sekali dia. Ya, sampai orang-orang yang ada di sekitarnya heran, kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau kok gembira sekali? Ya. Jadi orang sekitar enggak mengetahui ini alam mimpi. Ya. Yang masih ada di dunia, belum alam barzakh. Nah, itu saja kita tidak mengetahui. Hanya orang itu saja yang mengetahuinya. Nah, lebih-lebih alam barzakh, sebuah alam yang tidak bisa kita jangkau, kita tembus. Ya, alam kita berbeda dengan alam kubur. Dan juga ada sebagian keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat, orang yang ada di alam kubur bisa balik lagi ke alam dunia. Bisa ngantu katanya. Balik ke rumah. Ya. Nah, tadi saya lihat orang tua saya tersenyum. Ya. Di depan pintu sambil melambai-lambaikan tangan. Kembali dia. Ya, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan batil. Ya, orang yang sudah dikubur ya tidak akan mungkin kembali ke dunia. Sudah ada malaikat yang menjaganya. Mau kemana? Ya, enggak mungkin dia lari, mau disiksa malaikat, kabur dia enggak mungkin. Ya. Nah, mustahil. Nah, karena sudah dijaga malaikat dan tidak mungkin dia kembali ke dunia. Adapun yang dilihatnya itu bisa jadi itu jin atau korin. Ya. Karena setiap manusia itu memiliki korin. Ya. Nah, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki korin, jin pendamping. Hanya saja jin beliau disebutkan di sebagian riwayat itu aslama. Nah, sebagian para ulama menyebutkan maksud dari aslama di sini jin Rasulullah itu, jin korin Rasulullah itu telah masuk Islam. Sebagian menafsirkan aslama maksudnya adalah Rasulullah selamat, aman dari gangguan jin tersebut. Nah, kembali kita ke hadis tadi. Jadi konteks hadis ini tetap kita imani. Nah, tanpa kita meragukan ya kesahihannya, menolaknya atau menakwilnya. Wa in qala zair, dan apabila seorang penziarah berdoa dengan doa yang lain, tadi doa yang pertama assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, Boleh juga dia membaca doa dengan doa berikut ini. Assalamu alayka ya khairatullah min khalqihi. Assalamu alayka ya khairatullah min khalqihi. Keselamatan atasmu wahai makhluk atau manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah Rasulullah dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-anbiya. Naam. Ashhadu annaka qad balaghta ar-risalah. Aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah. Wa adaital amanah, dan engkau telah menunaikan amanah. Wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasihati umat ini. Wa jahadta fillahi haqqo jihadi, dan engkau telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya. Allahumma atihil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah wasilah dan keutamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu al maqam al mahmuda alladhi wa'adta. Dan ya Allah, bangkitkanlah beliau, ya berikanlah kepada beliau al maqam al mahmuda yang telah engkau janjikan. Al maqam al mahmuda adalah syafa'atul uzma, ya, syafa'at yang agung, ya syafa'at yang nanti diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah untuk menolong umat beliau dari perihnya, dari ganasnya keadaan yang ada di padang mahsyar. Ya, sebuah padang, sebuah tempat yang tidak ada naungan, manusia dalam kesulitan, kesusahan. Kemudian matahari itu didekatkan sekitar 1 mil atau 2 mil. Ya. Naam. Sehingga manusia mengeluarkan keringat sesuai dengan dosanya masing-masing. Semakin banyak dosanya, semakin banyak keringatnya. Ya, sampai-sampai ada yang menenggelamkan keringat tersebut, menenggelamkan ya manusia. Ini di naam berdasarkan ya naam dosa masing-masing. Ya, semakin dikit dosanya, semakin dikit keringatnya, semakin mudah keadaannya di padang mahsyar. Naam, jadi tak kala manusia dalam keadaan gunda gulana, dalam keadaan penuh resah, gelisah. Naam, ya, setiap manusia mendatangi beberapa nabi, mendatangi Nabi Adam, beliau tidak bisa memberikan syafaat. Ya, mendatangi Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim, ya Nabi Isa, ya, dan terakhir mereka menunjukkan, mengarahkan umat manusia agar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Ini yang dimaksud dengan syafa'atul uzma. Syafaat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong umat manusia. Allahumma ajizhu an ummatihi khairul jazaa'. Ya Allah, balaslah, berilah balasan yang paling baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau kepada umatnya. Fala ba'sun. Ya, maka ini tidak mengapa. Jadi ini doa yang kedua. Agak panjang, ya. Nah, boleh doa yang pertama tadi, boleh doa yang kedua ini. Tsumma ba'da dzalika yusallimu ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yad'u lahumā. Kemudian setelah itu, hendaklah seorang pengunjung tadi yang mengunjungi, menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada sahabat beliau Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan berdoa dengan doa kebaikan untuk keduanya. Wayatarhamu alaihima, kemudian mengucapkan ya rahmat, mendoakan rahmat kepada keduanya. Lima asarah an ibni Umarah radhiyallahu anhuma annahu kana idza sallama 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi la yazidu 'ala qawlihi assalamu 'alaika ya rasulullah, assalamu 'alaika ya Abu Bakrin, assalamu 'alaika ya Abatah. Naam, ini berdasarkan atsar dari Abdullah bin Umar, anaknya sahabatnya mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau dahulu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau. Nyatakala beliau mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau. La yazidu ala qaulihi, beliau tidak menambah dari doa beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atasmu hai Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakrin, keselamatan atasmu wahai Abu Bakrin. Assalamu alayka ya Abatah, keselamatan atasmu wahai ayahku. Abatah ini naam sama dengan ya Abi, wahai ayahku. Karena Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma yansarif, kemudian beliau pergi. Nah, kemudian kata mualif di sini, wa yuhramu 'ala zair wa ghairihi atamassahu bil hujrati aw takbiliha aw tawafi biha. Tidak diperbolehkan atau haram hukumnya bagi pengunjung, bagi penziarah dan yang lainnya untuk mengusaf kamar Rasul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di kamar istri beliau. Ya. Inilah yang menjadi naam jawaban bagi pihak-pihak atau orang-orang yang salah paham, bahwasanya atau meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan di masjid. Jadi ada sebagian pihak yang salah paham, salah berdalil. Mereka berdalil bolehnya menguburkan orang soleh di dalam masjid. Ya. Orang meninggal dari kalangan orang soleh itu dikubur di dalam masjid. Ini banyak. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah. Ya, Rasulullah dikuburkan di Masjid Nabawi. Nah, menunjukkan menguburkan orang soleh di dalam masjid dan kita sholat di dalamnya itu boleh. Ya, maka ini salah faham, kesalahpahaman, salah pendalilan, salah beristidlal. Ya, telah dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Yang pertama, Rasulullah tidaklah dikubur di Masjid Nabawi, tidak sama sekali. Ya, tetapi beliau dikubur itu di kamar istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan kebetulan kamar Aisyah radhiyallahu anha itu berdekatan dengan Masjid Nabawi. Ya. Jadi asal muasal Rasulullah itu tidak dikubur di masjid, tidak dikubur di Masjid Nabawi. Tapi dikuburkan di kamar istri beliau. Karena para al-anbiya itu kalau meninggal, mereka dikuburkan di rumah-rumah atau di kamar istri-istri mereka. Ini jawaban pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, taruhlah, ya, anggaplah, ya, beliau dikuburkan, ya, atau teranggap masuk ke dalam masjid. Dan itu sebenarnya telah diingkari oleh para ulama di zaman itu. Ya, memasukkan kamar istri beliau, di situ ada Rasulullah, ke perluasan masjid. Jadi jemaah semakin banyak yang mengunjungi Masjid Nabawi, manusia semakin banyak, kaum muslimin semakin banyak, maka memaksa pemerintah pada saat itu untuk memperluas Masjid Nabawi. Dan qadarullah ma syaa fa'al, dimasukkanlah Masjid Nabawi ke dalam perluasan. Dan pada saat itu para ulama mengingkari. Ya, para ulama mengingkari karena akan terjadi mafsadat yang besar. Ya, manusia akan salah paham dan ini terjadi. Ya, mereka salah paham. kira mereka Rasulullah dikubur dalam masjid, padahal tidak. Kenapa beliau dimasukkan ke dalam masjid? Karena itu terkena perluasan Masjid Nabawi, dan itu pun diingkari oleh para ulama. Ya. Nah, untuk naam agar manusia tidak menghadap ke kuburan Rasul karena sudah kadung masuk ke dalam Masjid Nabawi, dibuatlah beberapa dinding. Beberapa dinding di kuburan Rasul sehingga menghalangi manusia untuk menghadap ya, ke kuburan Rasul tak kala sholat. Jadi sudah dibuat beberapa dinding. Ini solusi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kemudian jawaban berikut yang disebutkan oleh para ulama, taruhlah beliau itu benar-benar dimasukkan ke dalam masjid, bukan di kamar istri beliau. Anggap kalau itu benar. Itu pun kata para ulama kekhususan Rasulullah. Hanya Rasulullah yang boleh dikubur di dalam masjid. Kalau itu benar, anggap itu benar. Tapi telah kita sebutkan asal muasalnya beliau tidak dikuburkan di dalam masjid. Ya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri pada saat masih hidup telah mewanti-wanti, telah menasehatkan kepada kaum muslimin agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai ya masjid. Beliau mengatakan, la taj'alu qabri idan, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajida. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian ya laknatullah, laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi kuburan nabi mereka dikuburkan di dalam masjid. Ya, orang-orang atau nabi-nabi mereka. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau masih hidup. Mengisyaratkan kepada kita, memberikan faedah kepada kita bahwasannya tidak diperbolehkan ya beliau dikuburkan di dalam masjid. Nah, begitu juga orang-orang soleh atau kaum muslimin secara umum yang tidak diperbolehkan dikubur di dalam masjid, dan sholat di dalam masjid yang ada kuburan batil. Disebutkan solusinya oleh para ulama, kalau kadung misalnya ada kuburan, dilihat asal-muasal masjid tersebut. Bagaimana solusinya kalau misalnya masjid ada kuburan, dilihat asal-muasalnya. Kalau asal-muasalnya masjid kuburan baru, maka kuburan yang dibongkar, kuburan yang dipindah, karena asal muasalnya masjid itu tidak ada kuburan dan boleh sholat di dalamnya. Tapi kalau asal muasalnya tempat tersebut adalah memang kuburan, kemudian dibangun masjid di dalamnya, maka masjidnya yang tidak diperbolehkan berdiri di atasnya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.